Rasa ini terpendam di dalam lubuk hati. Waktu tiba untuk bicara, harap diri pun terbuka. Kau ucap kata yang tega menghujam tulusnya rasa hati. Sangka selama ini ada hati yang kau punya, tapi ternyata hati itu berbeda. Kau